Peras mata, peras hati, bercinta denganmu. Kini ku tak sanggup lagi melihat sikapmu. Ampun, kau buang cintaku, kau terima yang lain. Buah kerendong dipotong-potong, kau jadikan rujakan. Tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku? Buah kerendong dipotong-potong, kau jadikan hujan. Tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku? Pedas mata pedas.